Tidak wajib tunduk pada pemimpin jika sudah bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta. Kaidah ini saya coba breakdown, saya coba detailkan sedikit supaya kita semakin mantap kepada asma Allah Al-Khaliq. Begini, al-makhluk la yamna'uka min Allah Al-Khaliq, wal-Khaliq yamna'uka min al-makhluk. Kalau kamu tunduk kepada makhluk, maka percayalah si makhluk ini enggak akan pernah bisa mengalahkan Al-Khaliq. Tapi kalau kamu tunduk kepada Al-Khaliq, yakinlah Al-Khaliq mampu melindungimu dari makhluk. Ini thinking skills, ini yang namanya Al-Hurriyah, freedom, kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya di dalam menjalani hidup kepada Allah sebagai Al-Khaliq kita harus tunduk. Beruntunglah mereka-mereka yang memahami kaidah ini. Dan ini menjadi kelemahan kita sehari-hari. Ketika kita berhadapan antara tunduk dengan atasan atau tunduk kepada Al-Khaliq, padahal tugas atasan sudah mengajak maksiat kepada Al-Khaliq. Yakinlah, atasanmu, bosmu, presidenmu tidak bisa menyelamatkan kamu dari siksaan Tuhan, tetapi Tuhanmu bisa melindungimu dari kejahatan atasanmu atau presidenmu.